Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Don't you know that you're toxic? Hai, namanya siapa sayang? Oza. Oza, umurnya? 13 tahun. Dari Palembang. Dari Palembang. Oke, okay. Mungkin kalau dari Coach Agnes, ini biasanya kalau misalnya Coach lagi nyanyi lagu yang upbeat ya, kita tuh harus bener-bener bisa keluarin energi yang tepat gitu. Jadi ada lagu-lagu yang memang nggak boleh diseret ya Coach ya. Ada kalau lagu-lagu ballad mungkin bisa, cuman kalau lagu yang kayak gini jangan terlalu di seret nyanyinya. Terus udah gitu ya harus jadi jangan terlalu diseret ya. Terus udah gitu terutama bagian yang itu jangan sampai pitch-nya nggak nyampe karena itu bahaya banget bagian situ ya. Bagian situ bahaya banget. Tadi kamu tadi sambil dance nggak? Ada ininya ya. Nah, itu kamu mesti bener-bener hati-hati banget. Karena biasanya kalau kita nyanyi sambil dance itu nafasnya pasti bakal lebih capek. Terus udah gitu pitch-nya jadi lebih gampang goyang. Banyak latihan sayang kalau misalnya mau nyanyiin lagu yang agak upbeat. Ya, kamu harus benar-benar udah hafal lagunya banget di luar kepala. Kamu harus udah mantep banget sama nadanya, biar kamu bisa enjoy pada saat lagi di atas panggung. Ya. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.